Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan dars kajian dari kitab Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan sebagian surat dan ayat dari Al-Qur'an. Kita telah menyelesaikan hadis yang menyebutkan tentang kisah dari Abu Hurairah yang menceritakan tentang datangnya syaitan, lalu syaitan mengajarkan kepadanya untuk membaca ayat kursi menjelang tidur atau ketika hendak datang ke pembaringan. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis tentang Ad-Dajjal. Hadis Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari Dajjal, yakni akan dilindungi dari Ad-Dajjal. Riwayat yang pertama disebutkan dari awal surah Al-Kahfi. Dari awal surah Al-Kahfi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan min akhiri suratil kahfi, yakni dari akhir surah Al-Kahfi, yakni 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Nah, rawahu Muslim. Tidak ada pertentangan antara dua ayat ini atau dua hadis ini, barakallahu fikum, karena dua-duanya diriwayatkan dengan jalur yang sahih dan juga tidak ada pertentangan. Karena keutamaan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak. Nah, keutamaan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak. Bagi orang yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, falahu dzalik, dan bagi yang menghafal dari akhirnya juga tidak masalah. Yang mana orang yang mengamalkan dua ayat ini atau salah satu dari dua riwayat ini, maka insya Allah ini akan menjadi sebab dia akan terlindungi dari fitnah Ad-Dajjal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ad-Dajjal, dia adalah Banu Adam, termasuk dari Bani Adam. Akan tetapi dia seorang yang kafir, yang akan datang di akhir zaman, lalu dia mengaku an-nubuwah, mengaku sebagai nabi, dan bahkan dia mengaku sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan bahkan fitnah tentang Ad-Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat besar terhadap Bani Adam semenjak diciptakannya Adam sampai tegaknya hari kiamat. Dikatakan sebagai fitnah yang sangat besar. Dan bahkan sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an, in kharaja wa ana fikum fahana hajibuhu dunakum. Kalau seandainya dia keluar, datang, dan sementara saya berada di tengah-tengah kalian, maka saya akan membentengi kalian darinya. Saya akan melindungi kalian darinya. Wa illa fallahu khalifati ala kulli muslim. Wa illa, maka kalau tidak, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pelindung khalifati yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas setiap muslim, untuk melindungi setiap muslim. Dan bahkan para anbiya, tidak ada seorang pun dari para nabi melainkan dia telah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Nah, semua nabi, antusiasnya para anbiya sampai-sampai seluruh nabi, mereka memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Karena memang fitnahnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, bahkan di dalam riwayat lain kita diperintahkan untuk menjauh darinya. Jangan didatangi. Nah, nanti akan ada riwayat kita bacakan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai mukmin muslim. Dia percaya diri dengan keimanannya. Lalu dia mendatangi Dajjal. Nah, maka keadaan menjadi terbalik. Dia beriman kepada Dajjal dikarenakan syubhat yang disampaikan oleh Dajjal tersebut. Banyak sekali kerancuan dan syubhat-syubhat yang dia berikan kepada umat manusia, sehingga banyak sekali pengikut dari Dajjal ini. Maka oleh karena itu, para anbiya mereka sangat antusias di dalam memperingatkan umatnya daripada fitnah Dajjal. Dikarenakan tidak ada yang selamat dari fitnahnya kecuali orang-orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kenapa Ad-Dajjal ini banyak sekali fitnahnya atau besar sekali fitnahnya? Di antara sebabnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dajjal ini, yakni menciptakan untuk Dajjal ini perkara-perkara yang sangat luar biasa yang tidak akan disanggupi oleh manusia biasa. Nah, sampai-sampai dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tanaman. Barakallahu fikum. Dia mendatangi sebuah daerah yang kering kerontang, daerah yang tandus, yang tidak subur. Ketika dia mendatangi daerah tersebut menjadi daerah yang subur, yang penuh dengan tanaman yang hijau. Nah, sehingga hal ini menjadi fitnah bagi umat manusia. Maka mereka pun mengikuti Dajjal. Ketika ada sebuah daerah yang subur, yang hijau, yang tidak mau beriman kepada Dajjal, dia menjadikan daerah tersebut atau wilayah tersebut menjadi wilayah yang sangat tandus, wilayah yang tidak subur sama sekali dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Nah, ini sedikit gambaran tentang fitnah Dajjal. Sehingga mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Dajjal menjadi orang-orang yang fakir. Naam, dikarenakan tidak ada yang tumbuh di negeri mereka. Nah, terutama orang-orang Badui, banyak sekali yang mengikuti Ad-Dajjal, dan orang-orang Yahud, dan orang-orang munafik, dia akan mengikuti Dajjal. Bahkan, di dalam sebuah riwayat, Barakallahu Fikum, Ad-Dajjal mengelilingi kota Al-Haraman, Makkah dan Madinah, dikarenakan dia tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Di setiap penjuru dari kota Makkah dan Madinah ada berdiri para malaikat. Nah, yang menjaga dua negeri haram tersebut sehingga dia tidak bisa memasuki dua negeri haram tersebut. Lalu dia berputar mengelilinginya dan dia menggetarkan bumi ketika itu. Barakallahu fikum, sehingga orang-orang munafik yang ada di negeri tersebut keluar. dan mereka menjadi pengikut Ad-Dajjal. Barakallahu fikum. Ini 6. Sehingga oleh karena itu, perkara yang sangat membantu untuk melindungi dari fitnah Dajjal adalah al-iman as-sadiq, iman yang jujur, iman yang sesungguhnya, kemudian ditambah dengan menjalankan sebab-sebab yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis Abu Darda yang kita baca ini, menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi atau dari akhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Ad-Dajjal. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memiliki sebuah karya tulis yang sangat luar biasa. Judulnya adalah Kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau sengaja menulis karya ini, kalau artinya Kisah Al-Masih Dajjal, Kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau menulis karya ini lantaran sebab-sebab yang menjadikan beliau terpanggil untuk menulis karya ini. Apa saja sebab-sebabnya? Di antaranya adalah banyak sekali orang-orang yang mengingkari kedatangan Ad-Dajjal. Bahkan bukan hanya sekedar kalangan orang biasa. Bahkan mereka-mereka yang mengaku dengan keilmuan sampai mengingkari munculnya Dajjal di akhir zaman. Di antaranya adalah Muhammad Abduh. Pernah dengar Muhammad Abduh? Pentolannya orang-orang Al-Ikhwani, Ikhwanul Muslimin. Tokoh yang sangat dipanuti dan ditokohkan oleh Hasan Al-Banna dan para pengikutnya. Dia berkata tentang nuzul Isa alaihi salam. Dia berkata tentang nuzul Isa bi annahu haditsu ahad. Dikarenakan hadis yang menyebutkan tentang kisah Isa, turunnya Isa di akhir zaman itu adalah hadits ahad. Apa itu hadits ahad? 6. Barakallahu fikum, hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua sahabat saja. Hadits ahad. Barakallahu fikum. Ada apa dengan hadits ahad? Pembagian hadits ahad atau hadits mutawatir, mereka menjadikannya sebagai hujah dan dalil untuk menolak beberapa nas yang menyebutkan tentang perkara akidah. Bahwasanya dalam perkara akidah, kita tidak boleh menerima berita dan meyakini berita tersebut dari hadits ahad atau riwayat ahad. Yang boleh kita terima adalah hadits yang mutawatir. Jadi hadits ahad ini adalah lawan dari hadits mutawatir. Mereka membagi hadits menjadi ahad dan menjadi mutawatir. Tujuannya apa? Untuk melanggengkan akal pikirannya. Pada dasarnya ini adalah akal-akalan saja dari orang-orang Mu'tazilah untuk mengedepankan akal pikiran mereka daripada dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Kalaupun toh ada perkara akidah yang tersebut di dalam hadis mutawatir, mereka akan berupaya untuk menolak informasi tersebut. Akan tetapi dengan cara mentakwil. Mengeluarkan takwil yang batil. Penafsiran-penafsiran yang batil. Yang pada dasarnya mereka ingin menolak zahir makna yang terkandung di dalam riwayat tersebut. Ini orang-orang Mu'tazilah. Dan di antara pengikutnya adalah Muhammad Abduh. Dia menolak hadis tentang turunnya Isa alaihissalam dengan mengatakan itu adalah hadis ahad. Dia juga mengatakan tentang Al-Masihid Dajjal dan bagaimana Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dia mengatakan inna Dajjal rumzun lil khurafat wad dajli wal qaba'ih allati tazulu bi takriri syari'ati ala wajihiha. Dajjal itu hanya simbol terhadap khurafat, kebohongan dan kejelekan yang mana itu semua akan hilang kalau seandainya syariat ditegakkan sesuai dengan semestinya. Nah, kalau kita menegakkan syariat yang sesungguhnya, maka sifat-sifat atau simbol yang mengusung nama Dajjal itu akan hilang. Nah, jadi dia mengatakan Dajjal itu hanya sebuah simbol atau sebuah penyebutan tentang barakallahu fikum khurafat, tentang kedustaan, tentang kejelekan-kejelekan. Sehingga oleh karena itu dia mengingkari hakikat dari Dajjal. Dia mengingkari turunnya Dajjal di akhir zaman. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab tersebut, wa minal gharib anna hadza at-ta'wil sabaqa ilaihi mudda'in nubuwah. Dan termasuk perkara yang aneh bahwasanya ta'wil ini, ta'wil yang disampaikan oleh Muhammad Abduh tersebut, naam, sebelumnya sudah ada yang mengakuinya, yakni sudah ada yang mengatakannya, yakni mudda'in nubuwah, orang yang mengaku sebagai nabi, naam, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi. Nah, Mirza Ghulam Ahmad, antum paham insyaAllah, yang mengaku sebagai nabi Al-Hindi, yang pada dasarnya dia adalah budak atau pesuruh dari orang-orang Inggris, para penjajah. Dia termasuk yang menentang datangnya Dajjal atau turunnya Dajjal. Nah, dan dia berdalilkan naam di dalam penentangan tersebut dengan nubuahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani, naam, wa qad tayaqqantu ana syakhsiyan bi tawaturi ahaditsi Dajjal wa Isa hinama katabtu ar-risalata al-musyara ilaiha anifan. Dan sungguh saya sangat yakin. Naam, saya pribadi sungguh sangat yakin, kata beliau, tentang mutawatirnya hadis Ad-Dajjal dan Isa. Tentang hadis munculnya Dajjal dan turunnya Isa. Ketika saya menulis ar-risalah yang diisyaratkan sebelumnya, waqad balagati turuqul lati tajamma'at indi yauma idzin aktsara min 40 tariqan annahwi 40 sahabiyan. Naam. At-turuq, jalan-jalan riwayat, riwayat-riwayat yang terkumpul di sisiku. Naam, yauma idzin aktsar min 40 tariqan. Lebih dari 40 riwayat dan diriwayatkan naam sekitar 40 sahabat. Naam. Dan ini sudah mutawatir. Riwayat seperti ini adalah riwayat mutawatir. Ba'duha ala syartis sihah. Sebagian dari 40-nya, tidak semuanya, yakni sebagian dari 40 riwayat tersebut sesuai dengan syarat sihatul hadis. Wasairuha aktsar syawahidiha mu'tabarah. Naam. Dan sisanya barakallahu fikum memiliki syawahid yang mu'tabarah. Syawahid pendukung-pendukung yang mu'tabar. Jadi kalau ada riwayat yang dhaif, naam, diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, Kemudian ada juga rawi yang dhaif yang mendukung riwayat tersebut. Maka ini dijadikan sebagai syahid yang menguatkan riwayat yang dhaif tersebut. Nah, barakallahu fikum. Misalnya ada salah seorang rawi meriwayatkan dari seorang tabi'i. Nah, taruhlah namanya Naam barakallahu fikum Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian ada rawi yang meriwayatkan dari tabi'i ini, akan tetapi dia seorang dhaif. Lalu ada yang mendukung rawi dhaif ini yang dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib atau dari tabi'i yang lain. Naam, dengan riwayat yang sama. Barakallahu fikum. Maka ini dijadikan sebagai syahid, sebagai pendukung yang mendukung rawi yang dhaif tersebut sehingga derajatnya menjadi sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Dan sebagian dari riwayat dari 40 sahabat tersebut keadaannya demikian. Naam. Tsumma tajaddada yaqini bidzalika fi dirasati al-hadits li hadits Abi Umamah al-Musyari ilaiha fi hadhihi al-muqaddimah. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan 40 sahabat lebih. Naam, 40 sahabat lebih yang meriwayatkan tentang kisah Al-Masih Dajjal dan juga turunnya Isa alaihi salam. Di antaranya adalah Hisham bin Amir, Abdullah ibn Mughaffal, Hudzaifah ibn al-Yaman, Jabir bin Abdullah, Nam Abu Umamah al-Bahili, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Jumlah totalnya lebih dari 40 sahabat yang meriwayatkan tentang datangnya Ad-Dajjal dan turunnya Isa al-Masih. Tujuannya apa? Beliau menyebutkan atau menulis karya tulis ini sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya kisah tentang atau berita tentang Al-Masih Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam itu adalah hadits ahad. Dan dibuktikan oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya itu adalah perkataan yang salah dan bahwasanya berita tentang Al-Masih Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam barakallahu fikum adalah riwayat yang mutawatir. Riwayat yang mutawatir yang tidak mungkin terjadi kesalahan di dalam periwayatannya. Nah, tidak mungkin sepakat. Nah, 40 sahabat ini di dalam meriwayatkan sesuatu yang keliru dan salah. Nah. Jadi apa fungsinya riwayat mutawatir tersebut? Nah, fungsinya adalah kita semakin yakin bahwasanya informasi ini adalah informasi yang benar. Berita ini adalah berita yang benar karena tidak mungkin jam'us sahabah, nah, sekelompok dari sahabat tersebut, nah, yang jumlahnya 40 orang lebih, sepakat di dalam meriwayatkan berita yang salah. Nah, ini fungsinya. Wa illa, pada dasarnya, kalaupun seandainya tentang kisah Al-Masih Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam diriwayatkan hanya satu orang sahabat atau dua orang sahabat, enam, akan tetapi riwayat tersebut riwayat yang sahih dari rijal yang thiqat, maka wajib untuk kita mengimaninya. Dan kita tidak punya alasan untuk mengingkari hadis tersebut. Kecuali orang-orang Mu'tazilah yang kita sebutkan tadi. Naam, di antaranya adalah Muhammad Abduh. Naam, mereka mengingkari tentang Al-Masih Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam dengan mengatakan bahwasanya ini adalah hadis ahad. Kadang mereka mentakwil. Takwilnya bagaimana? Bahwasanya Dajjal itu adalah simbol dari apa? Kejelekan, dari khurafat, dari kebohongan. Naam, yang itu akan hilang kalau seandainya kita menegakkan syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, sebab yang kedua kata Syekh yang memberikan tasjik motivasi bagi beliau untuk menulis risalah ini annan nasa kafatan amantan wa khasatan illa man syaa Allah lam ya'udu yatahaddatsuna an khurujid dajjal wa nuzuli Isa alaihi salatu wassalam. Bahwasanya umat manusia menyeluruh semuanya, baik kalangan awam atau kalangan tertentu, kalangan khusus, yakni pemuka-pemuka mereka, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai melupakan untuk menyebutkan tentang khurujid dajjal, keluarnya dajjal dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam. Nah, orang-orang mulai meninggalkan pembicaraan tentang keluarnya dajjal. Nah, kecuali hanya sedikit saja. Nah, dan bahkan bukan hanya kalangan orang umumnya saja, bahkan hal itu terjadi pula pada tingkatan orang-orang khusus mereka, yakni pemuka-pemuka mereka. Mereka melupakan pembicaraan tentang ad-dajjal dan turunnya Isa alaihissalam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan di dalam Zawaid Musnad Ahmad dari seorang rawi yang bernama Rashid bin Sa'ad, yang mana di dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhrujud dajjal hatta yadhhalan nasu an dzikrihi. Dajjal tidak akan keluar sampai manusia meninggalkan penyebutannya. Wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir, dan sampai para a'immah, para imam meninggalkan penyebutan tentangnya di atas mimbar-mimbar. Nah, ketika orang mulai melupakan tentang ad-dajjal, maka dajjal itu akan datang. Nah, barakallahu fikum. Inilah di antara sebab barakallahu fikum yang memberikan motivasi kepada Syekh Al-Albani rahimahullah untuk menulis tentang risalah ini. Kemudian beliau mengatakan walaqad sadaqa hadzal khabaru ala a'immatil masajid fataraku dzikra ad-dajjal 'alal manabir wa hum khassatun nas famadza yakunu halu 'ammatihim. Dan sungguh telah benar berita tersebut. Naam, yang terjadi pada diri imam-imam masjid, mereka meninggalkan penyebutan tentang dajjal di atas mimbar-mimbar, padahal mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan di tengah manusia. Famadza yakunu halu ammatihim? Lalu bagaimana dengan kalangan awamnya? Nah, ini salah satu sebab yang menjadikan Asy-Syaikh menulis karya tulis yang sangat luar biasa ini. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, fa idza 'alimal mu'minu bidzalika wa amana bihi ittakhadzal asbab allati ta'simuhu min fitnatihi. Apabila seorang mukmin mengetahui hal demikian tentang fitnah ad-dajjal dan mengimaninya, maka seharusnya dia mengambil sebab-sebab yang akan melindunginya dari fitnah ad-dajjal. Apa saja sebabnya? Di antaranya adalah al-isti'adzah billah ta'ala min syarri fitnatihi. Disebutkan oleh Syekh, awalan yang pertama, berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah ad-dajjal. Wal iktsaru minha, dan memperbanyak al-isti'adzatu billah. Memperbanyak al-isti'adzatu billah. La siyama fit tasyahudil akhir fis shalah, terutama di dalam tasyahud akhir, di dalam salat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau memerintahkan untuk berlindung dari fitnah dajjal di dalam tasyahudul akhir. Idza farigha ahadukum minat tasyahudil akhir falyasta'id billah min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahudul akhir, selesai membaca doa tasyahud akhir, 6, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu, yang mana dia berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab al-qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah, dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. 6. Barakallahu fikum. Dan bahkan diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'izu min fitnatihi. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Bal innahu amara bil isti'adzati amran 'aman. Dan bahkan beliau memerintahkan untuk berlindung dari fitnah ad-dajjal dengan perintah yang umum. Sebagaimana di dalam hadis Zaid bin Thabit. 6. Barakallahu fikum, beliau mengatakan, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburannya. Falaula alla tudafanu lada'autullaha an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau seandainya kalian itu tidak dimakamkan, maka niscaya saya akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab al-qabr yang saya dengar. Tsumma aqbala alaina biwajhihi faqala. Kemudian beliau menghadap ke kami, beliau mengatakan, ta'awadzu billahi min azabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azabun nar. Para sahabat pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azabun nar. Lalu Nabi melanjutkan, ta'awadzu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian dari azabul qabr. 6. Para sahabat pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azabul qabr. Qala ta'awadzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Para sahabat pun memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah yang zahir dan batin. Kemudian pada akhirnya beliau mengatakan, ta'awadzu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Para sahabat pun mengatakan, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Nah, ini yang pertama. Caranya bagaimana untuk terhindar dari fitnah ad-dajjal? Meminta perlindungan kepada Allah, terutama di akhir sholat, yakni pada tasyahudul akhir, selesai mengucapkan doa tasyahudul akhir. Itu yang terutama. Nah, pada tasyahudul akhir. Wa illa dalam setiap keadaan, di dalam setiap saat, nah, kita juga dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syarri fitnatil masihid dajjal. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca, 6, yaitu dia menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi atau akhir surah Al-Kahfi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usima minad dajjal," maka dia akan terlindung dari ad-dajjal. Yang ketiga, an yabta'ida anhu wa la yata'arradu lahu. Ketika munculnya fitnah ad-dajjal, seharusnya baginya untuk menjauh. Nah, dajjal datang, akan mendatangi kotanya. Maka seharusnya dia pergi jauh. Nah, meninggalkan kotanya. Dan jangan sampai dia mendekati ad-dajjal. Kecuali dia sangat merasa yakin akan dirinya dikarenakan kuatnya imannya kepada Allah dan dia sangat paham tentang tanda-tanda ad-dajjal yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Barakallahu fikum. Oh, itu tidak mengapa kalau seandainya dia merasa yakin dan sangat yakin. Tapi sangat dianjurkan bagi dia untuk menjauh dan jangan sampai mendekati Ad-Dajjal. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar Ad-Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. "Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun." Maka demi Allah, sesungguhnya ada orang yang mendatangi Dajjal, yang mana sebelumnya dia merasa bahwasanya dia seorang yang beriman. Akan tetapi setelah dia bertemu Dajjal, dia mengikuti Ad-Dajjal. Mimma yaba'atu bihi minasyubhat, dikarenakan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh Ad-Dajjal. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Imran bin Husain. Nah, berarti fitnah Dajjal itu sangat luar biasa. Nah, orang yang mengaku beriman, nah, dan sangat cepat sekali prosesnya, tiba-tiba dia berbalik dan meninggalkan keimanan, justru dia murtad dan beriman kepada Ad-Dajjal wal-iyadzu billah. Yang keempat, an yaskuna Makkata wal Madinata fa innahuma haramani aminani minhu. Hendaknya dia tinggal di kota Mekkah dan Madinah, dikarenakan dua kota ini, barakallahu fikum, adalah dua negeri haram yang aman dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, "Yaji'u Dajjal." Dajjal datang. "Fayata'u al-ardo illa Makkata wal Madinah." Maka dia akan mendatangi bumi. Maksudnya seluruh bumi. "Illa Makkah wal Madinah." Kecuali Makkah dan Madinah. "Fayati al-Madinata." Maka dia berupaya untuk memasuki al-Madinah. "Fayajidu bikulli naqbin min niqabiha sufufan minal malaika." Lalu dia mencoba untuk mendatangi Madinah. Dia mendapati di setiap pelosok atau di setiap sudut kota Madinah berdiri naam saf-saf dari kalangan para malaikat. Nah, dijaga oleh para malaikat yang berbaris melindungi kota tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Wa mithluhuma al-Masjidul Aqsa wat-Tur." Dan yang semisal dengan keduanya adalah al-Masjidul Aqsa wat-Tur dan Bukit Tur Sina. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana nanti akan disebutkan riwayat yang menyebutkan tentang al-Masjidul Aqsa juga termasuk tempat yang tidak bisa didatangi oleh Ad-Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Wa'lam anna hadhil bilad al-muqaddasah innama ja'alaha Allahu ismatan min ad-dajjal liman sakanaha wa huwa mu'minun multazimun bima yajibu alaihi min al-huquqi wal wajibati tijaha rabbiha." Ketahuilah bahwasanya negeri-negeri yang suci ini, nam al-Haramani dan juga al-Masjidil Aqsa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung dari fitnah Ad-Dajjal bagi orang yang menempati negeri tersebut. Tentunya kata beliau, "Wa huwa mu'minun." Kalau seandainya dia itu adalah seorang yang mukmin, multazim dan menjalankan kewajiban-kewajiban dan hak-hak terkait terhadap Rabb-nya. "Wa illa fa mujarradu istitaniha wa huwa ba'idun fi hayatihi anit ta'addubi bi adabil mu'mini fiha fa mimma la yaj'aluhu fi ismatin minhu." Akan tetapi kalau hanya sebatas tinggal saja, Sementara di dalam kehidupannya dia tidak menerapkan adab-adab seorang mukmin. Nah, di dalam kehidupannya dia tidak menjalankan syariat. Barakallahu fikum, maka yang seperti ini tidak akan menjadikannya terlindung dari fitnah ad-dajjal. Nah, kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat. 6. An-Dajjal hina ya'ti al-Madinah an-Nabawiyah wa tamna'uhu al-Malaika min dukhuliha tarjifu bi ahliha thalatha rajafat. Sesungguhnya ketika dia mendatangi Al-Madinah dan dia mendapati para malaikat menghalanginya untuk memasuki kota Madinah. Nah, maka dia barakallahu fikum melakukan sesuatu sehingga falaya baqa fiha munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaihi. Tidak ada yang tersisa di dalam kota Madinah baik seorang munafik atau munafikoh, melainkan munafik atau munafikoh tersebut akan keluar menghadap kepada ad-dajjal dan beriman kepada ad-dajjal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.